kemari, saya akan menyanyikan lagu Firasatku, yaitu lagu duet saya bersama Tio Padi. And jangan lupa untuk follow Instagram saya @ina_kamari_official. Thank you so much, and I hope you will like my own version and enjoy the music with love. Jika saja